Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Fadlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaykh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa minal mawani'i an yata'a ma yujibul kufra awil fisqa fi ghayri iradatin minhu wa lidhalika suwarun. Baik. Di antara al-mawani', yani penghalang-penghalang untuk memfonis seseorang kafir atau fasik, adalah terjadinya sesuatu yang mengharuskan kekufuran pelakunya atau kefasikan pelakunya. Dighairi iradatin minhu, tanpa ada niat darinya, tanpa ada irada, yakni niat dari pelakunya untuk melakukan hal itu. Naam. Walidhalika suwar, untuk hal itu ada beberapa bentuk. Minha diantaranya, fadhal. Minha an yukraha ala dhalik wa yaf'aluhu lida'il ikrah latmi'nanan bihi fala yakfuru hina idhin liqawlihi ta'ala man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhi ghadabun minallahi walahum azabun azim. Baik, ayukraha ala dhalika fayaf'alahu fayaf'alahu lida'il ikrah latmi'nanan bihi, dia dipaksa atas hal itu sehingga dia mengerjakannya, ya, lida'il ikrah, karena ya tuntutan ikrah, paksaan itu. Latmi'nanan bihi, bukan dikarenakan dia tenang dengannya dalam melakukannya. Nah, fala yakfur, maka dia tidak dikafirkan. Fina idin, ketika keadaannya seperti itu. Nah, dalilnya disebutkan di sini firman Allah Taala dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani, barang siapa kufur kepada Allah setelah keimanannya, jawabannya akan datang di belakang. Tetapi ada istitsna dulu, perkecualian, illa kecuali man ukriha, orang yang dipaksa, wa qalbuhu al-wawu haliyah, dipaksa dalam keadaan kalbunya, hatinya mutmainnun bil iman, tetap tenang dengan keimanan. Walakin, akan tetapi, man syaraha bil kufri sadran, barang siapa secara lapang dadanya melakukan kekafiran itu. Nah, ini jawabannya, fa'alayhim, man kafara billahi ba'da imani, fa'alayhim, maka atas mereka ghadabun minallah, murka dari Allah, walahum adabun azim, dan bagi mereka azab yang dahsyat, yang besar. Baik, nah, ini diantara mawani', penghalang untuk dia difonis karena dia melakukannya dalam keadaan mukrah, yakni dalam keadaan dipaksa, ya, dengan suatu ancaman yang membahayakan dia sehingga dia tidak punya pilihan. Nah, demi keselamatannya, agar lepas dari ancaman itu, maka dia pun melakukannya. Nah, di sini ada ta'liq. Lida'i likrah alliku alaih, walakin Walakin hal yushtaratu, walakin hal yushtaratu an yaf'alahu lida'i al-ikrah, walakin hal yushtaratu an yaf'alahu lida'i al-ikrah. الصحيح لا يشترط ذلك. الصحيح لا يشترط ذلك. فلا يكفر. فلا يكفر. ولو كان. ولو كان لم يطرأ على باله. الصحيح لا يشترط ذلك فلا يكفر. فلا يكفر ولو كان لم يطرأ على باله. ولو كان لم يطرأ على باله. أنه يريد دفع الإكراه. أنه يريد دفع الإكراه. لعموم وقلبه مطمئن بالإيمان. وقلبه مطمئن بالإيمان. وانظر الشرح الممتع. Nah, ta'liq ini maknanya walakin hal yushtaratu, akan tapi apakah dipersyaratkan ayya fa'alahu lida'il ikrah, dipersyaratkan bahwa dia mengerjakan hal itu murni karena tuntutan ikrah tersebut. Ya, as-sahih yang benar, la yushtarutu dhalik, hal itu tidak dipersyaratkan. Fala yakfuru, maka dia tidak dikafirkan. Walau kana lam yatra ala balihi, tidak dikafirkan meskipun tidak terbetik dalam pikirannya. Annahu yuridu, bahwa sesungguhnya dia menginginkan, meniatkan hal yuridu dafa'al ikrah, meniatkan untuk mencegah, ya, pemaksaan itu li umum, berdasarkan keumuman makna ayat waqalbu mutmainnun bil iman. Jadi boleh jadi ketika dia melakukan itu tidak teringat, tidak terbetik dalam pikirannya, tidak terbetik dalam pikirannya bahwa dia melakukannya untuk mencegah pemaksaan itu. Nah, tapi dia melakukannya memang karena ada paksaan tersebut. Nah, ini dibuka aja nih. Ini anak-anak ini bermain. Buka. Nah, itu kok ngobrol aja antum tadi-tadi. طيب بعده ومنها ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. نعم. Naam. Di antara mawani' itu an yudlaq 'alai. Tertutup atasnya. Naam, yakni dalam keadaan tidak sadar gitu. Yudlaq 'alai artinya dalam keadaan tidak sadar, pikirannya sedang tertutup. Naam, yudlaq 'alai fikru. Pikirannya sedang tertutup yakni tidak sadar. Fala yadri, maka dia tidak tahu ma yaqul, apa yang dikerjakannya. Li syiddati farah, gara-gara saking senangnya. Kelewat senang itu. Sampai pikirannya tertutup, tidak sadar. Au huznin, hazanin, ya, gara-gara saking sedihnya. Au khaufin, gara-gara saking takutnya. Au nahwi dhalik, atau semisal itu. Jadi ada orang yang seperti itu, saking senangnya, saking sedihnya, saking takutnya, sampai kehilangan kesadaran saat berbicara gitu. Nah, mughlaq. Baik, dalilnya dalam Sahih Muslim dari hadis Anas yang disebutkan di sini, lallahu ashaddu farahan, sungguh Allah lebih ya senang, senangnya lebih besar, bitaubati abdihi, karena taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika bertobat kepadanya, min ahadikum, senangnya Allah lebih besar daripada senangnya salah seorang dari kalian. Nah, jadi senangnya Allah karena taubat seorang hamba itu lebih besar daripada senangnya salah seorang dari kalian yang diceritakan di sini, karena ala rahilatihi, yang dia berada di atas kendaraannya, bi ardi falatin, di suatu bumi, belahan bumi yang biar di falat yang terbuka ya ini. Nah, permukaannya ini yani di padang terbuka. Di padang terbuka. Padang lepas yang luas gitu. Nah, fam falat yang tidak, yang seakan tidak berujung gitu. Fam falatat minhu. Kemudian kendaraannya, untanya itu lepas dari dia, lari. Wa 'alaiha ta'amuhu, dan di atas kendaraannya, untanya itu makanannya, wa syarabu, minumannya, fa aisa minna, lantas dia putus asa darinya, fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Nah, kemudian dia mendatangi sebuah pohon, fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia berbaring di bawah naungan pohon itu dalam keadaan putus asa gitu. Nah, qad ayyisa min rahilatihi, sungguh dia sudah putus asa dari untanya itu. Nah, tidak berharap lagi mendapatkannya. Nah, ini padang luas ini. Di mana bisa mendapatkannya? Fa bainama huwa kadzalik, kemudian tatkala dia dalam keadaan seperti itu, idza huwa biha, serta merta dia dengan untanya itu, qa'imatan indahu, berdiri di sisinya. Kembali lagi, fa khadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kekangnya, thumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berujar ya, karena saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, akhta'a min syiddatil farah. Saya sampai salah bicara itu. Allahumma anta abdi, kata dia. Ya Allah, engkau hambaku, wa ana rabbuk, dan saya rabbmu. Ya. Nah. Akhta'a, dia keliru bicara, min syiddatil farah. Salah ucap gara-gara saking senangnya. Nah. Nah, ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di sini tidak jelaskan bahwa Nabi menjelaskan di sini bahwa akhta'a min syiddatil farah, dia salah gara-gara saking senangnya, menunjukkan ini penghalang untuk dia dikafirkan. Seseorang jika mengucapkan ucapan dalam keadaan sadar, dikafirkan dia menganggap dirinya Tuhan dan hamba Allah adalah Rabbnya, dia menganggap dirinya Tuhan dan Allah adalah hambanya, ini ucapan kekufuran. Nah, tapi dia di sini dianggap akhta'a min syiddatil farah, berarti min al-mawani'. Nah, qala syaikhul islam Ibnu Taimiyah yarhamuhullah, safhatu 80 wa 100, al-juz'u 12 min majmu'il fatawa li Ibn Qasim, wa amma at-taqdiru fas-shawab أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته، انتهى. ترجح، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته، انتهى. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية mengatakan dalam majmu' al-fatawa disebutkan juz 12 halaman 180. Wa amma takfir, adapun at-takfir, vonis kafir pada seseorang, fasawabu, yang benar, anna man ijtahada, sesungguhnya barang siapa yang berijtihad bersungguh-sungguh, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qasada al-haqqa, dan dia meniatkan kebenaran yang dicarinya, ya, fa akhta'a, lantas dia salah tanpa sengaja, ya, lam yakfur, dia tidak kafir lantaran itu. Nah, dia tidak dikafirkan, bal yughfaru lahu, bahkan dia diampuni, yughfaru lahu khata'uhu, kesalahannya diampuni. Wa man tabayyana lahu ma ja'a bihi ar-rasul, barang siapa jelas baginya ajaran yang datang dari rasul, fasyaqar rasul, kemudian dia menyelisih rasul, menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wattaba'a ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa man ittaba'a hawahu, barang siapa mengikuti hawa nafsunya, wa qassara bi talabil haqq, dan dia kurang usaha dalam mencari kebenaran, wa takallama bil ilm, dan dia berbicara tanpa ilm, fa wa asim, maka dia berdosa mudhnib, ya. Dia bermaksiat, fa huwa asim, dia pelaku maksiat, mudhnib, berdosa, tsumma qad yakunu fasiqan, kemudian boleh jadi dia fasik karenanya, wa qad yakunu lahu hasanatun, boleh jadi pula dia punya hasanat, berbagai kebaikan-kebaikan, tarjihu ala sayyiati, yang lebih berat daripada yang lebih berat timbangannya. Nah, daripada kejelekan-kejelekannya. Baik. Nakta fi hadza barakallahu fik. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.